Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan para rasul kepada setiap umat, yang mana tugas yang dibawa oleh para rasul tersebut adalah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan, mengingkari taghut-taghut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi misi dakwah yang dibawa oleh para rasul tersebut, tidak semua manusia mengikutinya, sehingga manusia tatkala mendengarkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, sebagian mereka itu mentaati dakwah rasul sehingga mereka menjadi ahli tauhid, dan sebagian lagi mereka menentang dakwah para rasul tersebut. Makanya Allah katakan faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara manusia yang diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, ada yang Allah berikan hidayah kepada mereka, dan di antara mereka ada yang Allah jadikan mereka itu tersesat. Itulah tugas yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dengan tauhid tersebut, maka kita selamat dari dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka selama-lamanya. Kalau kita tahu dakwah rasul adalah mengajak untuk bertauhid kepada Allah, maka tugas kita adalah belajar apa itu tauhid. Dan kita belajar apa itu tauhid tidaklah sempurna kecuali kita juga harus belajar lawannya. Makanya ucapan yang terkenal di karangan para ulama, mereka mengatakan wa bi diddiha tatabayyanul asya, dengan lawannya menjadi jelaslah sesuatu. Jadi sesuatu itu belum terlihat jelas kecuali setelah kita mengenal apa dari lawan sesuatu tersebut. Kita belum bisa memahami benar, belum bisa mempraktekkan, mewujudkan tauhid secara benar kecuali kita juga harus belajar apa itu lawannya, yaitu syirik. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan pertama adalah kata pengantar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kitab tauhid ini. Nasihat ulama bagi orang yang ingin belajar kitab tauhid, yaitu mereka menghafal, kalau mampu menghafal, atau paling minimalnya mereka sudah baca dan pahami lebih dahulu. Kemudian yang kedua, mereka pahami sisi pendalilan dari setiap ayat atau hadis yang berhubungan dengan bab yang disebutkan tersebut. Kemudian yang ketiga, dia pahami apa hubungan setiap bab dengan kitab tauhid yang disebutkan. itu akan terus berlanjut sampai akhir pembahasan dari kitab Tauhid ini. Makanya belajar kitab ini kita akan butuh konsentrasi, kita akan butuh agak sedikit memakai akal yang lebih. Jadi kalau kita enggak konsentrasi, nanti kita enggak akan dapat secara baik materi ini. Jadi diharapkan nanti ketika kita membahas kitab ini, konsentrasi, kemudian kalau belum paham, ketika kita membahas belum paham, sikap kita itu bukan meninggalkan, tetapi terus belajar. Karena kemampuan orang itu beda-beda. Dan kita tatkala ingin mengetahui sesuatu, kita terus belajar, belajar dan belajar dan belajar, bukan malah kita tinggalkan. Jadi kalau kita enggak paham sekarang, kita ulang lagi. Insyaallah kan nanti ada rekamannya, diulang lagi. Kalau belum juga paham, bertanya. Kitab Tauhid ini kitabnya sangat penting untuk menjaga diri kita dari dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk. Mungkin antum memegang bukunya beda-beda. Ada yang buku Al-Jadid, ada yang buku matanya, atau buku-buku yang lain. Intinya pembahasan kita adalah tentang isi dari kitab Tauhid ini. Kita tidak akan membaca kalau di situ ada syarahnya. Kalau kita baca syarah yang disebutkan oleh setiap penulis, mungkin itu enggak bakalan selesai 4-5 tahun. Target kita itu kita paham isi inti dari kitab Tauhid ini. Apa saja pembahasannya yang harus kita simpan di dalam diri kita masing-masing. Pertama antum lihat, beliau mengatakan kitab Tauhid. Ya kan? Yang Al-Jadid, Al-Jadid ini sistem dia menulisnya, ayatnya dia lengkapi. Disebut kitab Tauhid, kemudian ayat yang disebutkan oleh penulis itu cuma sampai sisi pendalilan saja. Tapi kalau di sini itu disempurnakan. Nah, kalau yang punya asli matan dari kitab Tauhid redaksinya, dia itu ayat-ayatnya itu enggak sempurna. Jadi isi kitab Tauhid nanti judul kemudian dalil, judul dalil, judul dalil, gitu aja isinya. Kayak kitab-kitab hadis seperti hadis Bukhari, hadis Muslim dan hadis-hadis yang lain. Jadi isinya itu judul dalil, gitu aja. Pertama penulis menyebutkan di situ kitab Tauhid. Setelahnya di bawahnya bab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul enggak? Enggak ada ucapan apapun. Kitab Tauhid habis itu bab, babnya pun enggak dikasih judul babnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita akan jelaskan dulu tentang kitab Tauhid ini. Kita enggak jelaskan secara panjang lebar karena sudah pernah kita bahas ketika membahas usul Salasa. Beliau menyebutkan kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kitab itu bahasa Arab yang artinya adalah al-jam'u, kumpulan. Kumpulan. Jadi kitab Tauhid, kumpulan tentang pembahasan Tauhid. Paham sampai sini ya? Terus, adapun At-Tauhid, At-Tauhid secara bahasa itu lugotan, berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada. Wahada yuwahidu tauhidan At-tauhid itu berasal dari akar kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahadun. Jadi ahad ini adalah sifat yang khusus buat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah itu esa. Jadi wahada menjadikan esa. Contoh bahasanya gini. Tidak ada di dalam masjid kecuali Zaidun. Kita menjadikan satu-satunya yang ada di dalam masjid hanya Zaidun saja. Itulah arti dari wahada. Wahada artinya menjadikan satu. Tauhid artinya menjadikan satu. Itu secara bahasa Arab. Orang Arab itu menggunakan kata tauhid artinya menjadikan satu. Adapun tauhid secara istilah syariat Islam, secara syariat itu disebutkan ketika ada penjelasan tauhid di dalam Alkitab atau As-Sunnah atau ucapan para ulama, maka tauhid adalah ifradullah fima yaftassu bihi. Ini kalau bisa dihafalkan tuh dihafalkan. Ifradullah. Ifrad artinya mengesakan. Ifradullah mengesakan Allah fima di dalam yakhtassu bihi. Dalam hal-hal yang yakhtassu bihi itu khusus. Khusus baginya. Jadi tauhid secara umum ifradullah fima yahtassu bihi, mengesakan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Jadi kalau itu khusus hanya untuk Allah, kita berikan hanya untuk Allah saja. Enggak boleh kita berikan kepada makhluknya. Itu artinya mentauhidkan Allah. Jelas enggak? Mentauhidkan Allah berarti kita berikan khusus hanya untuk Allah perkara-perkara yang hanya memang khusus untuknya. Itu artinya kita mentauhidkan Allah. Nah, perkara yang khusus baginya itu apa? Itu ada tiga. Perkara yang khusus bagi Allah itu ada tiga. Satu, rububiyah. Yang kedua, asma wa sifat. Yang ketiga, uluhiyah. Yang khusus bagi Allah itu nanti ada tiga. Pembagian seperti ini itu untuk mempermudah saja. Mempermudah sebagaimana kita belajar fikih, hukum-hukum di dalam Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ini kan enggak ada dalilnya kan? Enggak ada dalilnya. Sama dengan kalau belajar bahasa Arab, ada namanya nahu, ada namanya sorob. Nanti kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Semuanya itu untuk mempermudah, enggak ada dalilnya, tapi untuk mempermudah saja. Jelas ya? Nah, rububiyah itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu mentauhidkan Allah di dalam satu, penciptaan. Yang kedua, memiliki. Yang ketiga, mengatur. Hal yang khusus untuk Allah yang pertama itu rububiyah, yaitu perbuatan Allah. Perbuatan Allah di sini penciptaan. yang kedua memiliki, yang ketiga mengatur alam semesta. Jadi tidak ada yang menciptakan di alam semesta kecuali hanya Allah. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta semuanya ciptaan Allah. Kalau Allah yang menciptakan seluruhnya, berarti hanya Allah yang memiliki. Paham ya? Hanya Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Yang ketiga, kalau Allah yang menciptakan dan Allah yang memiliki, berarti yang berhak untuk mengatur hanya Allah. Jelas ya? Mengatur turunnya hujan, mengatur nanti si fulan ini rezekinya berapa, jodohnya di mana. Semuanya yang terjadi di alam semesta itu urusan Allah, perbuatan Allah dalam menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada yang terjadi kecuali semuanya terjadi atas perbuatan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Enggak ada namanya pawang hujan. Enggak ada namanya dukun-dukun yang tahu hal-hal gaib. Enggak ada yang namanya japai, kemponan. Dan yang lain banyak sekali. Kenapa? Karena kita tauhidkan Allah, semua perbuatan di alam semesta itu Allah yang melakukan. Paham ya? Nah, yang kedua adalah yang khusus buat Allah adalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, pertama menetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan dari nama dan sifat Allah. Yang itu kita sebut dengan isbat. Isbat, menetapkan. Yang kedua, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul dari nama dan sifatnya. Yang ini kita sebut dengan nafyun, meniadakan. Jadi kita khususkan ketika Allah tetapkan ini nama Allah atau ini sifatnya, maka kewajiban kita tetapkan sebagaimana mestinya. Contoh, Allah katakan Allah itu di atas aras, kita tetapkan Allah di atas aras sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita samakan dengan makhluknya, enggak boleh kita bayangkan bagaimana bentuknya. Ketika Allah katakan yadullah mabsuutatan, Allah punya tangan, maka kewajiban kita tetap ke sifat itu sebagai sifat Allah, dan enggak boleh kita bayangkan, dan enggak boleh kita samakan dengan sifat makhluknya. Begitu juga ketika Allah menafikan, meniadakan sebuah nama atau sebuah sifat. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Kita tetapkan, kita nafikan bahwa Allah itu enggak mungkin ngantuk, Allah enggak mungkin tidur. Enggak usah kita samakan dengan makhluk, enggak usah kita bayangkan. Jelas? Itu cara kita bertauhid kepada Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Jelas ya? Kemudian yang ketiga adalah uluhiyah. Nah, uluhiyah ini adalah perbuatan hamba. Yaitu memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Nah, ini secara ringkas arti dari tauhid. Tauhid, kita esakan Allah dalam hal yang khusus hanya untuk Allah. Dan hal yang khusus untuk Allah, rububiyah, perbuatannya, menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita bayangkan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, uluhiyah, perbuatan hamba, yaitu hamba itu hanya memberikan semua bentuk ibadah apapun hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salat hanya untuk Allah, zakat hanya untuk Allah, takut, sabar, tawakal, semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Jelas? Nah, ini secara ringkas arti dari tauhid. Antum catat dulu, dipotokan, habis itu dihapus. Mas. Sudah, kalau sudah antum hapuskan, tolong dihapuskan. Waktu kita singkat soalnya, maghrib sampai isya ya. Tadi kalau pertemuan sekali pertemuan 2 jam gitu kan, santai. Ini cuma 45 menit. Ngebutlah. Balap. Kelas. Terus kita masuk kepada bab 1. Bab 1. Bab 1. Buku asli yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau cuma sebutkan bab gitu. Enggak ada tambahan nomor 1, enggak ada tambahan judul. Itu buku aslinya. Kalau antum punya buku yang sudah ada judulnya, itu bukan dari penulis. Jelas ya? Maksudnya sebenarnya apa, manhaj yang sahih dalam apa mensyarah atau dalam menterjemahkan enggak boleh ditambah-tambah gitu. Asalnya dari penulis harus gitu. Tapi sebagian kan sudah ada yang dikasih judul gitu. Itu bukan dari penulis judulnya, jelas ya? Bab yang pertama ini nanti ada 7 dalil. Bab yang pertama ini ada 7 dalil. Nah, setelah diteliti oleh ulama-ulama, ternyata 7 dalil ini mengarahnya kemana? Jadilah sebuah judul. 7 dalil ini mengarahnya kemana? Jadilah sebuah judul, yaitu wajibnya tauhid. Jadi dalil yang 7 itu isinya itu tentang wajibnya tauhid. Dalil pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang kedua, wa laqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Dalil yang ketiga, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dalil yang keempat, qul ta'alu. Sampai dalil yang ketujuh itu mengarahnya kepada wajibnya tauhid. Apa hukum bertauhid kepada Allah? Hukumnya wajib. Jelas? Kalau hukumnya wajib bertauhid kepada Allah, berarti belajar tentang tauhid juga wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila sebuah kewajiban enggak bisa kita tunaikan kecuali dengan hal itu, maka hal itu juga jadi wajib. Jadi belajar tauhid untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib. Jelas ya? Nah. Kita lihat sekarang. Dalil yang pertama disebutkan oleh penulis. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan sebelum kemarin, sebelum kita masuk ke bab ini, ana sebutkan pesan ulama. Tugas kita apa? Cari sisi pendalilan dengan judul. Ingatkan, cari sisi pendalilan setiap dalil ini dengan judul yang disebutkan. Judulnya wajibnya tauhid. Dalil yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana sisi pendalilan dari ayat itu yang mengatakan tauhid itu wajib? Ini kalau kita enggak lewat para ulama, kita enggak mungkin bisa memahaminya. Jelas ya? Enggak, kita baca sendiri juga bertahun-tahun enggak paham kita. Makanya langsung saja kita sebutkan syawahidnya. Syawahid itu artinya sisi pendalilannya saja gitu. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hubungannya dengan wajibnya tauhid yang mana? Kalimat yang mana? Dalil yang pertama surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat ayat 56. Nah, perhatikan ya. Yang menunjukkan kepada wajibnya tauhid adalah illa. Liya'budun. Kalau di buku Al-Jadid ditambahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warzaqudzul quwwatil mat. Itu tambahan. Itu tambahan dari orang yang mensyarah. Asalnya penulis cuma sebutkan sampai illa liya'budun. Nah, illa liya'budun inilah yang menunjukkan kepada wajibnya tauhid. Kenapa? Nah, kita butuh penjelasan. Karena semua perintah ibadah yang ada dalam Al-Quran adalah perintah tauhid. Ini ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Kita lihat ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali liya'budun, untuk beribadah. Arti liya'budun apa? Ibadah. Perintah di sini judulnya wajibnya tauhid. Hubungannya apa antara ayat ini dengan judul? Hubungannya setiap perintah beribadah yang ada dalam Al-Quran maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Itu ucapan sahabat Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasul apa? Allahumma faqih, Allahumma alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia tentang tafsir. Ibnu Abbas menafsirkan semua perintah ibadah dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Jelas antum? Jadi ibadah di sini artinya tauhid. Illa liya'budun. Liya'budun ini adalah fi'il mudhari, kemasukan lam amr. Jadi ini adalah perintah di dalam ayat Al-Quran. Semua perintah di dalam Al-Quran itu maknanya wajib. Jadi kalau kita ketemu kata perintah dalam Al-Quran, contoh bahasa kita, masuk, itu perintah. Ya enggak? Turun, itu perintah. Bahasa kita itu perintah. Nah, kalau ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, perintah itu hukumnya wajib. Paham antum? Di sini perintahnya beribadah, hukumnya apa? Wajib. Dan ibadah artinya tauhid, berarti wajibnya bertauhid. Paham antum? Nah, itu hubungannya. Dan ulama itu di dalam mensyarah kitab ini bermacam-macam. Ada yang disarannya panjang lebar gitu. Tapi kita dapatkan dulu intinya setiap hubungan antara dalil dengan bab. Nanti kalau kita tambah faedah, kita tambah gitu. Nah, faedah yang pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya hikmah penciptaan manusia dari ayat itu adalah untuk beribadah. Kenapa Allah ciptakan manusia dan jin? Tujuannya untuk beribadah, bertauhid kepada Allah. Jadi manusia berojol diciptakan bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk numpuk jabatan, bukan untuk jadi orang kaya, bukan. Tapi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jelas? Faedah yang kedua, al-jin. Apa itu jin? Jin itu dari bahasa Arab jannah. Jannah dalam bahasa Arab artinya tertutup. Semua kata yang berasal dari kata jannah itu tertutup artinya. Contohnya janin. Janin itu kan bayi yang ada di dalam rahim, tertutup dia, tertutup di dalam rahim. Junun, junun artinya gila. Gila itu tertutup akalnya. Jannatun, jannah itu kebun yang rimbun sekali, tertutup oleh pohon-pohon yang begitu rimbun. Kemudian yang di sini adalah al-jin. Jin itu tertutup, kenapa? Karena enggak bisa kita lihat. Itu faedah. Kemudian al-ins, manusia. Manusia bahasa Arabnya al-insu. Kenapa manusia dinamakan dengan al-insu? Karena al-insu artinya anis. Anis itu butuh kepada yang lain. Jadi manusia dinamakan dengan insan, dinamakan dengan al-ins adalah manusia itu butuh kepada yang lain. Enggak bisa hidup sendiri dia. Kalau kita bahasakan makhluk sosial. Jelas ya? Itu faedah secara ringkas. Nanti kalau waktu kita cukup banyak, kita akan sebutkan yang setelahnya. Kemudian dalil yang kedua. Surat apa? Dalil yang kedua? Hah? An-Nahl. Surat An-Nahl. An-Nahl. Ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus kepada seluruh umat seorang rasul kecuali perintahnya adalah an i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu beribadahlah kalian semua kepada Allah dan tinggalkanlah taghut-taghut tersebut. Sisi pendalilan surat An-Nahl yang berhubungan dengan wajibnya tauhid itu ada dua sisi. Sisi yang pertama disebutkan ani'budullah. Ani'budullah. Dan sisi yang kedua wajtanibut taghut. Ani'budullah ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu artinya fi'il yang bermakna perintah. Nah, semua perintah dalam Al-Quran dan hadis tadi hukumnya wajib. Berarti sama dengan yang di atas. Sisi pendalilannya adalah fi'il amr atau perintah hukumnya adalah wajib. Sedangkan ani'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ibadah, semua ibadah di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya adalah tauhid, seperti ucapan Ibnu Abbas. Jelas ya? Sisi yang kedua dalam ayat itu wajtanibut taghut. Wajtanibut At-Taghut. Ijtanibu, tinggalkanlah. Tinggalkanlah maksudnya di sini itu menjauhlah sejauh-jauhnya. Kalian di ujung barat, yaitu di ujung sebelahnya. Itu artinya ijtanib. Ijtinab itu menjauh sejauh-jauhnya. Jelas ya? Jauhlah, menjauhlah sejauh-jauhnya dari para taghut-taghut tersebut. Taghut artinya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, taghut itu melampaui batas. Melampaui batas dalam satu ma'budin, ma'bud diibadahi. Yang kedua, matbu' diikuti. Yang ketiga, muta' ditaati. Kata Ibn Al-Qayyim, at-taghut artinya adalah ma tajawaza bihil abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Apabila seorang hamba melampaui batas di dalam beribadah. Contohnya, contoh patung. Patung yang disembah selain Allah, ini melampaui batas dalam beribadah. Patung ini namanya taghut. Jelas. Yang kedua, matbu', diikuti, melampaui batas di dalam mengikuti. Siapa contohnya? Ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang sesat masih diikuti. Itu namanya melampaui batas dalam mengikuti. Bukan. Sebentar. Ya betul, ulama su. Contohnya ulama su. Contoh ulama dukun, penyihir, melampaui batas di dalam mengikuti. Contohnya mengikuti ulama yang rusak, yang salah, yang sesat. Itu namanya taghut. Atau mengikuti dukun-dukun, percaya kepada ucapan dukun. Atau mengikuti tukang sihir, tukang ramal dan yang semisalnya. Itu melampaui batas di dalam mengikuti. Itu juga namanya taghut. Yang ketiga, melampaui batas di dalam muta', mentaati. Contoh, contoh mentaati perintah dalam hal maksiat. Mentaati perintah pemimpin, pemimpin kita itu diperintahkan untuk taat kepadanya. Ti Allah wa ti Rasul wa ulamri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri kalian. Tapi ketika perintahnya itu maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Ketika perintahnya itu maksiat, kita enggak boleh taat. Ketika dia taat dalam perintah yang maksiat, itu namanya juga menyembah taghut. Paham ya? Nah, jadi perintah di dalam ayat ini wajtanibut taghut, menjauhlah, tinggalkanlah taghut-taghut yang disembah selain Allah, yang melampaui batas ketika diikuti, yang melampaui batas ketika ditaati. Jelas ya? Nah, hubungannya apa? Perintah di sini adalah perintah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya dengan wajibnya tauhid, tidak mungkin bisa meninggalkan tauhid kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan tauhid-tauhid ini kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, dalam mengikuti, dalam mentaati. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala baru bisa terwujud perintah ini. Perintahnya tinggalkan tauhid. Enggak mungkin kita tinggalkan tauhid kecuali kita tauhid kepada Allah. Berarti perintah meninggalkan tauhid adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah. Sehingga tauhid kepada Allah dari ayat ini hukumnya wajib. Jelas ya? Nah, baru dua ayat. Habis gitu. Antum apa azan dulu lah, fadhil. Panas sikit saja. Ah. Mundah sering diasah insyaallah sejuk lama-lama. Lanjutkan ayat yang ketiga surat Al-Isra ayat 23, ayat yang terakhir Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanhumhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan sampai selesai. Nah, mana sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu wajib? Yaitu firman Allah, wa qada rabbuka. Firman Allah wa qada rabbuka. Qada qada itu kayak qada dan qadar. Apa arti qada dan qadar? Perbuatan Allah kan ya. Qada itu kan perbuatan Allah. Allah telah berbuat, Allah telah menetapkan. Oke, kurang ini. Allah ta'budu. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan, yaitu tidak ada janganlah kalian beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya itu pada kata qada rabbuka. Qada di sini artinya qada syar'i. Qada di situ artinya qada syar'i. Qada syar'i yang maknanya adalah amara, artinya memerintahkan. Qada di sini itu qada syar'i. Qada itu ada dua. Ini maksud pembahasannya agak tinggi sebenarnya. Ada qada syar'i, ada qada kauni. Qada yang kauni, contohnya Allah ciptakan iblis. Yang menciptakan iblis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika Allah ciptakan iblis yang kerjaannya menyesatkan anak Adam itu Allah cintai? Itu masalahnya. Apakah ketika Allah menciptakannya berarti Allah cinta? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena itu bukan qada syar'i. Itu qada kauni namanya. Kehendak Allah secara kauni di alam semesta ini yang dia pasti terjadi dan belum tentu Allah cintai. Yang kedua, qada ketentuan Allah di alam semesta itu qada syar'i namanya. Qada syar'i itu biasa diartikan oleh ulama amara, memerintahkan. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai. Berarti Allah cintai. Jadi di sini kan Allah memerintahkan, perhatikan ya. Kita terjemahkan. Wa qada rabbuka. Qada di sini qada syar'i. Artinya apa? Amara. Berarti terjemahannya Allah Rabb kalian telah memerintahkan. paham, telah memerintahkan apa? Allah ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat tadi ucapan Ibnu Abbas, semua perintah ibadah dalam Al-Quran artinya tauhid. Allah ta'budu illa iyyah, agar kalian itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, di sini perintah, kaidahnya apa tadi? Semua perintah dalam Al-Quran dan hadis hukumnya wajib. Paham? Yang diperintahkan di sini adalah perintah beribadah, yang maksudnya adalah tauhid. Berarti wajibnya bertauhid. Paham? Susah kan? Insyaallah paham. Insyaallah. Cerdas-cerdas insyaallah. Jelas ya? Jadi sisi pendalilannya adalah qada rabbuka, qada syar'i. Qada syar'i itu artinya perintah. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai kalau itu terjadi. Contoh, wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian orang-orang yang shadiqin, jujur. Itu perintah Allah. Kalau kita lakukan Allah cintai. Jelas? Karena Allah perintahkan, enggak mungkin Allah perintahkan dan Allah enggak cintai, enggak mungkin. Dan perintah di sini bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Perintah syar'i itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Allah perintahkan sholat, ada yang sholat, ada yang enggak sholat. Allah perintahkan tauhid, ada yang bertauhid, ada yang enggak. Tapi kalau qada kauni, itu pasti terjadi dia. Allah kehendaki adanya iblis, pasti terjadi. Cuman enggak meski terjadinya harus Allah cintai. Ini pembahasannya agak panjang sebenarnya. Intinya ini, sisi pendalilannya sudah dapat. Sisi pendalilannya wajibnya tauhid dari ayat ini, yaitu Allah perintahkan kita untuk bertauhid. Semua perintah hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Nah, terus terakhir sebagai penutup, surah Al-Isra ayat 23, kelanjutannya adalah imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima waqfat janahal dhulli minar rahmah wala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Faedahnya adalah perintah berbakti kepada orang tua. Ada 8 sisi berbakti kepada orang tua dari ayat ini. Bolehkah lebih sedikit? Boleh kan? Hah? 8 sisi ini, sedikit ya. 8 sisi berbakti kepada orang tua dari surat Al-Isra ayat 24. Ayat 24-nya dia kan. Sisi pertama, kata ihsana. Imma yablughanna indakal kibara wa bir walidaini ihsana. Ihsana itu artinya berbuat baik. Itu kita berbuat baik dengan cara ihsan. Ihsan itu kebaikan yang di puncak-puncaknya kebaikan. Itu artinya ihsan, berbuat baik kepada orang tua dengan cara ihsan, cara yang paling baik. Apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang paling baik, itu artinya ihsan. Yang kedua, sisi yang kedua, imma yablughanna indakal kibar, dia tinggal denganmu sampai tua. Sisinya adalah lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua kalau dia sudah tua renta, sudah jompo. Bukan kita kirim ke panti jompo, tapi Allah perintahkan kalau dia sudah tua lebih wajib lagi untuk berbakti. Jelas? Sisi yang ketiga, imma yablughanna indakal kibar, di sisi kalian saat mereka tua. Sisinya apa? Kita itu diperintahkan untuk tinggal dekat-dekat dengan orang tua. Kalau bisa serumah, tinggal serumah dengan orang tua. Ini ayat ini mengajarkan kepada kita, indakal, di sisimu tinggalnya, bukan jauh-jauh. Tinggal dekat-dekat dengan orang tua kalau mampu. Jelas ya, bukan dikirim ke panti jompo, enggak. Ini ajaran Al-Quran kepada kita. Kemudian sisi yang keempat, fala taqul lahumma uffin, jangan ucapan uff. Larangan mengucapkan kata uf. Uf itu apa? Uf itu adalah besi kita. Hei, situ sebentar. Itu ringan atau berat? Ringan. Kalau uf saja dilarang oleh Allah, apalagi kalau kita membentak, apalagi yang lebih kasar daripada uf, apalagi sampai mukul. Jelas ya, larangannya itu kecil saja itu dilarang oleh Al-Quran. Apalagi yang lebih kasar dari kata sekedar itu lebih dahsyat lagi larangannya. Kemudian sisi yang kelima, wa qul lahum qawlan karima, ucaplah kepada keduanya ucapan yang lembut, berbicaralah dengan bahasa yang paling lembut. Kita berusaha gitu, mungkin kita dulunya kan orang yang keras sama orang tua, kadang-kadang keceplosan gitu kan, bacup dan misalnya kan, ya sudahlah, kita latih diri kita gitu untuk berbicara dengan yang lembut, karena ini perintah Al-Qur'an, wa qul lahum qawlan karima. Kemudian sisi yang ke-6, waqfit lahuma janahal dhulli, tundukkanlah sayap kehinaan di hadapan mereka. Maksudnya apa? Tawadhu. Setinggi apapun derajat kita sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai bos, di hadapan orang tua kita adalah anak, babu kalau bahasa kita. Kita tetap di bawah. Setinggi apapun derajat kita, waqfit lahuma janahal dhulli. Rendahkan sayap kehinaan kalian, merunduk, tawadhu kepada orang tua kalian. Jangan sampai kita arogan, sombong, kasar dan semisalnya. Kemudian sisi yang ke-7, waqur rabbirhamhuma. Katakanlah, berdoalah kepada Allah, yaitu kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita, baik ketika hidup ataupun sudah wafat. Jelas ya? Waqur rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah keduanya. Jadi kita diperintahkan mendoakan orang tua. Kemudian sisi yang terakhir, kama rabbayani shaghira, seperti mereka itu mendidik, menjaga, memperhatikanku sejak kecil. Itu apa? Ingatlah kebaikan mereka zaman dahulu. Allah ingatkan kepada kita seperti mereka dulu merawatku masih kecil. Maksudnya, ingatlah kalian kebaikan orang tua kalian, susah payah mereka, banting tulang mereka, berjemur, berpanas, semua mereka lakukan untuk anak-anaknya. Ingat kebaikan tersebut sehingga akan muncul rasa sayang kita kepada orang tua. Itulah bimbingan Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 24 ini tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan pembahasan kita menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Memang kita butuh agak sedikit konsentrasi, pembahasannya agak berat, waktu kita juga singkat. Mohon maaf kalau di tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.